Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Wa ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala kita kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada bab yang keempat yang disebutkan oleh beliau, dzikrul hasi 'ala luzumi shamt wa hifdzil lisan, penyebutan tentang anjuran agar senantiasa bersikap diam dan menjaga lisan. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada poin yang ke-100 kalau di kitab ana, yaitu apa yang beliau nukilkan berupa syair dari seorang rajulun min Rabi'ah, yang mana bunyi bait syairnya, la amruka ma syai'un alimtu makana ahaqqu bisijnin min lisanin muzallali ala fika mimma laysa ya'ni ka sya'nu bi kuflin wasitin mastata'ta fa'atfili wa rubba kalamin qad jara min mumazihin fasaqa ilaihim sahma hatfin mu'ajjali wala samtu khairun min kalamin bima'samin fakun samitan taslam wa in qulta fa'dili. Yang mana bait syair ini, ya, la'amruk, demi umurmu. Nah, ini biasa ya di kalangan orang-orang Arab, termasuk uslub, ya, termasuk salah satu apa ungkapan yang biasa digunakan orang Arab, la'amruk, demi umurmu. Nah, akan tetapi yang dimaksud di sini bukan halaf, ya, bukan sumpah. Nah, ini hanya sebagai satu bentuk takkid, penguat. Ya, karena bersumpah selain dengan nama Allah itu tidak diperbolehkan. Ya. Maka ucapan la'amruk ini memang ucapan atau ungkapan yang biasa, ya, jara ala lisanil Arab, biasa mengalir, biasa keluar dari lisan-lisan orang Arab, yang bukan dimaksudkan untuk sumpah tapi sebagai takkid, ya, sebagai penguat. Nah, biasa juga di dalam uslub bahasa Indonesia juga ada yang seperti ini, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia bahkan terkadang sumpah itu maknanya bisa doa, ya. Nah, ya, dalam bahasa Indonesia sumpah itu terkadang maknanya bisa sebagai doa. Misalnya ucapan sebagian mereka, ya, saya sumpahin kamu jadi batu misalnya. Ya. Maksudnya didoakan. Nah, doakan kejelekan. Ya. Baik. Maka di sini sebagai penguat, la'amruk ma syai'un alimtu makana. Tidak ada sesuatu yang aku ketahui kedudukannya, ahaqqu bisijnin, yang lebih berhak untuk dipenjarakan daripada lisan yang mudallal. Lisan yang rendah. Ya. Ala fika mimma laysa ya'nika sya'nu. Pada mulutmu dari apa-apa yang tidak bermanfaat urusannya bagimu, bikuflin wasitin, dengan gembok yang kokoh, mastata'ta, semampumu, fa'akfili, maka gemboklah atau kuncilah. Ya. Naam. Alafika ini jar majrur muta'alliq bi fil amr yang ada di akhir bait. Fa'akfil, fa'akfil alafika, seperti itu. Fa'akfil alafika mimma laisa ya'nika sya'nu. Maka gemboklah ya pada mulutmu apa-apa yang tidak bermanfaat bagimu urusannya. Bikuflin wasitin mastata', dengan gembok yang kokoh semampumu. Ya, anjuran untuk kita menjaga ucapan-ucapan. Farubba kalamin qad jara min mumazihin, dan terkadang ucapan yang keluar dari seorang yang mumazih, dari orang yang bercanda, ucapan-ucapan yang keluar ya sebagai bentuk candaan, sebagai bentuk gurauan ya, fasaqa ilaihim sahma hatfin muajjal, muajjali, menyeret dia ya kepada panah kebinasaan, muajjal ya, secara cepat. Nah, ini ucapan-ucapan yang itu terkadang keluar ya tanpa dipertimbangkan ucapannya ya, tanpa dia memikirkan ucapan yang akan diucapkannya, yang terkadang itu sebagai bentuk candaan tanpa dia sadari ucapan tersebut ya, itu membawakan kepadanya panah kebinasaan. Nah, ya dia akan binasa disebabkan apa yang keluar dari lisannya. Wala samtu khairun min kalamin bima'samin, dan sungguh sikap diam itu lebih baik daripada ucapan yang mengandung dosa. Ya. Sikap diam itu lebih baik min kalamin bima'sam, daripada ucapan yang mengandung dosa. Fakun samitan taslam wa in qulta fa'dili. Maka jadilah engkau seorang yang diam, dan apabila engkau berucap, engkau berkata fa'adili, maka hendaklah engkau berbuat adil. Ya, ya ini timbang ucapanmu. Nah, sebelum engkau mengeluarkan ucapan tersebut ditimbang. Baik, maka bait ini menganjurkan kepada kita, menghasung kepada kita untuk senantiasa menjaga ucapan. Ya. Demikian pula bahayanya seorang berucap ya, mengeluarkan kata-kata nah, yang itu dia tidak mempertimbangkan dampaknya baik ataupun buruk. Nah. Baik. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Beliau bawakan ucapan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu dengan sanad beliau. Qala Abu Darda radhiyallahu an, berkata Abu Darda radhiyallahu an, kafa bika zaliman alla tazalu khasiman atau mukhasiman, wa kafa bika asiman alla tazalu mumarian, wa kafa bika kadziban alla tazala muhaddisan illa haditsan fi dzatillah tabaraka wa ta'ala. Nah, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kafa bika zaliman, cukuplah bagimu menjadi seorang yang zalim ya, kafa bika zaliman, cukup bagimu engkau itu ya dikatakan sebagai seorang yang zalim. Alla tazala mukhasiman, ya, apabila engkau terus menerus ya, terus menerus engkau menjadi seorang pendebat ya, mukhasiman, seorang yang berdebat, nah berbantah-bantahan. Wa kafa bika asiman alla tazala mumarian, dan cukuplah engkau sebagai seorang pendosa, seorang yang berdosa, alla tazala mumarian, apabila terus menerus engkau menjadi seorang mumari, ya, ya sama maknanya, seorang yang suka berdebat, suka cekcok, ribut adu mulut, ya, mumarian. Wa kafa bika kadziban alla tazala muhaddisan, dan cukuplah engkau sebagai seorang pendusta, ya, alla tazala muhaddisan, apabila engkau terus menerus menjadi seorang muhaddisan, seorang yang berbicara, ya, bukan seorang muhaddis maksudnya meriwayatkan hadis ataupun membaca hadis. Muhaddisan ini mukalliman, ya, seorang yang terus menerus berbicara, banyak bicara, banyak ngomong, ya. Nah, ini sebagaimana ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i kadziban, ya, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah bagi seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, an yuhaddisa bima sami'a, apabila dia menyampaikan, ya, setiap apa yang dia dengar. Nah, an yuhaddisa bima kullama sami'a. Nah, cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta apabila dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ya. Nah, an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Jadi tidak setiap yang kita dengarkan, kita sampaikan, tidak setiap yang kita ketahui harus kita ungkapkan, harus kita sampaikan kepada orang lain lah. Ya. Nah, ini. Demikian pula halnya dalam perkara ilmu. Tidak setiap ilmu itu sesuai untuk kita sampaikan pada kondisi-kondisi tertentu, pada tempat-tempat tertentu. Nah, ya, fi kulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada ucapannya masing-masing, disesuaikan. Apa yang biasa, apa yang kita sampaikan, ya, di tempat kita misalnya, ya, di hadapan para thalabah, belum tentu bisa kita sampaikan di tempat yang lainnya atau cocok untuk kita sampaikan di tempat yang lainnya. Nah, ini fi kulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada ucapannya masing-masing. Illa haditsan fi dzatillahi tabaraka wa ta'ala. Ini kecuali pembicaraan tentang zat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini. Ya. Kafabika kadziban alla tazala muhaddisan, cukuplah engkau sebagai seorang pendusta apabila engkau terus-menerus berbicara kecuali pembicaraan terkait zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berbicara tentang kebesaran Allah, ya, hal-hal yang itu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka ini pembicaraan yang tidak ada kerugian padanya, bahkan pembicaraan yang akan menambahkan keimanan seorang hamba, akan menambahkan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hai, ini berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian yang berikutnya, beliau membawakan asar, ya, dari Ka'ab. Allah alam, mungkin yang dimaksud di sini Ka'ab al-Akhbar. Ya, Ka'ab al-Akhbar, seorang tabi'in yang terkenal, banyak sering meriwayatkan berita-berita Israiliyat. Nah, an Ka'ab rahimahullah, dari Ka'ab rahimahullah, beliau mengatakan al-afiyatu ashratu ajza, tis'atun minha fis sukut, keselamatan ya, al-afiyah, keselamatan itu ada 10 bagian. Keselamatan ya, itu ada pada 10 ajza, pada 10 bagian. Tis'atun minha fis sukut, 9 diantaranya fis sukut, ada pada sikap diam. Ya. Nah. Jadi di dalam sikap diam itu ada tis'atu ajza'il afiyah. Ya. Ada 9 bagian dari keselamatan. Nah, artinya apa? Seorang yang diam, seorang yang banyak diam, ya, dia menjaga ucapan-ucapannya, tidak berbicara dengan asal pembicaraan, ya, maka dia akan terjaga keselamatannya. Dia akan berada pada keadaan al-afiyah. Nah, dia akan terjaga, dia akan selamat. Ya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat dari berbagai fitnah-fitnah yang ada pada sikap diam. Ya. Nah. Dia pun akan selamat dari rasa takut. Nah, orang yang diam biasanya dia lebih aman. Dia lebih tenang dan dia lebih damai. Ya. Nah. Maka ini ungkapan yang ya sangat baik dari Ka'ab rahimahullah. Baik. Kemudian beliau membawakan asar ucapan dari Al-Imam Syu'bah. Ya. Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam, Amirul Mukminin fil Hadis. Ya. Nah, Al-Imam Syu'bah ini seorang yang dikenal ya dalam al-jarh wa ta'dil, dalam hal memberikan jarah, ya, memberikan jarah kepada seorang perawi. Nah, dan memberikan ta'dil. Dan beliau dikenal orang yang cukup apa ya, cukup keras ya. Nah, cukup syadid. Ungkapan-ungkapan beliau dalam menjarah seseorang itu cukup keras, ya. Termasuk tingkatan jarah yang beliau masuk tingkatan ya, jarah yang syadid, yang mutasyadid, yang cukup keras dalam memberikan jarah, ya. Dan beliau imam, ya, imam jarh wa ta'dil, Amirul Mukminin fil Hadis, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, kata beliau, kata Imam Syu'bah radhiyallahu an atau rahimahullah, minan nas man aqluhu bifina'i, wa minhum man aqluhu ma'ah, wa minhum man la aqlalah. Kata beliau rahimahullah, di antara manusia ada seseorang atau ada seorang yang akalnya ada di halamannya. Minan nas man aqluhu bifina'i, di antara manusia ada yang akalnya itu diletakkan di halamannya. Wa minhum man aqluhu ma'ah, di antara mereka ada yang akalnya bersamanya. Wa minhum man la aqlalah, dan di antara mereka pula ada yang tidak berakal, ada yang tidak memiliki akal. Fa ammal ladzi aqluhu ma'ah fal ladzi yubsiru ma yakhruju minhu qabla an yatakallam. Adapun orang yang akalnya bersamanya adalah orang yang dia yubsir, seorang yang melihat, ya, seorang yang memperhatikan apa yang keluar darinya sebelum dia berbicara. Jadi seorang yang mempertimbangkan apa yang akan dia ucapkan sebelum dia berbicara. Ya, jadi orang yang akluhu ma'ah, akalnya bersamanya. Ya. Wa ammal ladzi akluhu bi fina'ih, adapun orang yang akalnya ada di halamannya, ya, ada di halamannya. Alladzi yubsiru ma yakhruju minhu ba'da an yatakallam, adalah orang yang melihat, ya, apa yang keluar darinya, yaitu ucapan yang keluar dari dirinya, ba'da an yatakallam, setelah dia berbicara, ya, setelah dia berbicara, setelah dia menyampaikan sesuatu, baru dia melihat, oh, ternyata ucapan ini ucapan yang tidak baik, ya, ternyata ucapan ini ucapan yang akan menimbulkan fitnah. Nah, ini yang kedua, ini adalah orang yang akalnya ada di halamannya, di fina'i. Masih mending, ya. Yang ketiga ini yang lebih parah, yang paling parah. Wa minhum man la aqlalah. Dan di antara mereka ada yang tidak berakal. Tidak punya akal sama sekali. Ya. Dia tidak mempertimbangkan apa yang dia ucapkan. Demikian pula setelah dia mengucapkan, dia pun tidak melihat dampak dari ucapannya. Ya. Dia merasa biasa saja mengucapkan sesuatu tanpa beban. Nah, tidak peduli apa yang telah dia ucapkan itu, ya, menimbulkan fitnah. Nah, di tengah-tengah manusia. Nah, ini orang yang tidak berakal. Ya. Taib. Kemudian fahadastu bihi Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, kata perawi yang meriwayatkan dari Al-Imam Syu'bah, yaitu Yahya, ya. Wallahu alam, mungkin yang masuk di sini Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, juga seorang imam muhaddits, ya. Imam Jarh wa Ta'dil, atau Yahya bin Ma'in. Nah. Maka kata beliau, kata Yahya rahimahullah, fahadastu bihi Abdurrahman bin Mahdi, maka aku menyampaikan kepada Abdurrahman bin Mahdi, yaitu ucapan Syu'bah ini disampaikan kepada Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ya, seorang imam besar, ya, imam muhaddis, ya, sama seperti Al-Imam Syu'bah. Beliau juga seorang ulama, ya, Jarh wa Ta'dil, akron dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, satu generasi dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Abdurrahman bin Mahdi. Nah, fahadastu bihi Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ba'da ma raja'na min 'indi Yahya. Nah, maka aku sampaikan ucapan ini atau ungkapan ini kepada Abdurrahman bin Mahdi setelah kami kembali dari sisi Yahya. Nah, maafkan, berarti yang menyampaikan di sini Ibrahim Ahmad bin Ibrahim Ad-Durati. Ya, perawi dari Yahya. Naam, Yahya bin Ma'in rahimahullah. Faqala, maka beliau mengatakan Abdurrahman bin Mahdi mengomentari ucapan Syu'bah, hadihi sifatuna. Inilah sifat kami. Ya. Inilah sifat kami. Yani alladzi aqluhu bi fina'ih, yaitu yang akalnya ada di halamannya. Subhanallah, beliau Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengakui masuk pada golongan yang kedua. Ya, yaitu alladzi aqluhu bi fina'ih, yang akalnya ada di halamannya. Wastahsanal kalam, dan beliau pun sangat mengagumi ucapan ini. Ya. Sangat memandang ini ucapan yang sangat bagus, kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Wa qala, dan beliau mengatakan, la yambaghi an yakuna hadza min kalami Syu'bah, tidak pantas ini keluar dari ucapan Syu'bah. Maksudnya la adzunnu an yakuna hadza min kalami Syu'bah, ya, aku kira, aku tidak mengira kalau ini ucapan dari Al-Imam Syu'bah. La'allahu sami'ahu min ghairi, bisa jadi beliau Al-Imam Syu'bah mendengar dari yang lainnya, karena ucapan yang begitu bagus menurut Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Baik. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syu'bah di sini ya, menjelaskan kepada kita bahwa manusia dalam hal ya berbicara terkait pembicaraannya ada tiga golongan. Nah, ada orang yang akalnya bersamanya, yaitu orang yang senantiasa memperhatikan apa yang hendak dia ucapkan sebelum dia ucapkan. Ya. Nah, dia timbang ucapan yang hendak dia keluarkan dari lisannya. Nah, yang kedua adalah orang yang dia melihat, dia mengetahui setelah dia mengucapkan ucapannya. Nah, jadi kondisi kebanyakan orang seperti ini. Ya. Nah, kadang kita sadar setelah kita mengucapkan sesuatu baru kita sadar. Ya, mungkin kebanyakan kita kalau masih pada posisi yang kedua ini sudah Masya Allah masih sadar ya dengan apa yang diucapkan. Nah, kadang kita tidak memikirkan ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, ketika kita hendak mengomentari sesuatu, terkadang kita tidak memikirkan. Baru setelah kita berkomentar, setelah kita berucap, baru kita mengetahui. Oh, ternyata ucapan ini ya, nah, membuat orang lain tidak suka kepada kita misalnya. Ya, membuat orang suudzon kepada kita. Ya. Sadar, kalau masih sadar ya bagus, tinggal memperbaiki ucapannya. Orang yang masih sadar apa yang dia ucapkan ya, biasanya dia adalah orang yang memiliki niat ingin memperbaiki ucapannya. Seperti itu. Ya, dikoreksi ya, ucapan-ucapan dia, kata-kata dia dikoreksi. Nah, ini orang yang yubsir ba'da an yatakallam, melihat setelah dia berbicara. Nah. Di keadaan yang kedua ini atau jenis yang kedua ini adalah orang yang masih dalam kebaikan. Ya, atau bahkan orang yang baik yang seperti ini. Adapun yang ketiga la khairu fih, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Tidak ada kebaikan pada golongan yang ketiga ini. Wa minhum man la aqlalah. Baik. Wa ansyadani al-Baghdadi Muhammad bin Abdullah Az-Zinji. Az-Zinji rahimahullah telah membacakan syair kepadaku Al-Baghdadi Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah bin Zinji rahimahullahu taala. Nah, anta min as-samti aminuz zaladi wa min katsiril kalami fi wajali la taqulil qawla thumma tutbi'u ya laita ma kuntu qultu lam aquli. Insyaallah ini syair cukup bagus ya. Nah, makna dari bacaan ini anta min as-samti aminuz zalal, engkau ya dari sikap diam itu aman dari ketergelinciran. Ya, engkau dari sikap diam, yaitu apabila engkau bersikap diam, aminuz zalal merupakan keadaan yang aman dari ketergelinciran. Wa min katsiril kalami fi wajali, dan dari kebanyakan ucapan ya itu pada keadaan wajal, yaitu khauf. Nah, ini maknanya orang yang katsirul kalam fi wajali. Nah, orang yang banyak berbicara itu keadaannya fi wajal, keadaannya biasanya fil khauf, takut. Nah, bergoncang. Nah, ini ya orang yang diam aman, aman dari ketergelinciran, aman dari kekeliruan, aman dari kesalahan. Telah kita lewati ya pada ucapan-ucapan sebelumnya ya, bahwasanya rujuk dari sikap diam itu lebih mudah daripada rujuk dari berbicara. Kalau kita diam ya, kita diam, dan qadarullah mungkin sikap diam kita ini salah, seharusnya kita berbicara. Ya, kita tinggal rujuk. Rujuknya apa? Ya, rujuknya kita berbicara, menyampaikan. Ya. Nah, atau membantah ya. Dari sikap diam itu lebih mudah daripada membantah dari berbicara. Nah, ini kalau kita diam, kemudian dinisbatkan sesuatu kepada kita yang kita tidak mengatakannya. Ya, kita tinggal membantah. Bahwasanya kita tidak mengucapkan hal-hal yang mengarahkan kepada tuduhan seperti itu. Nah, kita tidak mengatakan apa-apa. Nah, tapi kalau kita berbicara, kemudian pembicaraan kita itu mengarah kemana-mana, kemudian dinisbatkan kepada kita satu perkara tertentu, akan sulit bagi kita. Ya. Nah, antum mendukung fulan, nggak ada loh. Tuh kemarin. Ya, ngomong di majelis misalnya. Nah, ya. Akan sulit kita membantahnya. Baik. Ini ya. Anta minas samti aminuz dalal. Engkau dari sikap diam itu aman dari ketergelinciran, wa min katsiril kalam. Dan dari banyak berbicara fi wajalin. Fi wajali. Dalam rasa ketakutan. La taqulil qawla tsumma tudbi'u. Jangan kau mengucapkan ucapan kemudian diikuti ya laita ma kuntu qultu lam aqul. Aduhai. Ya, seandainya apa yang aku ucapkan itu tidak aku ucapkan. Ini jangan sampai kau mengucapkan sesuatu ujung-ujungnya kamu menyesal. Ya, sambil mengatakan ya laita ma kuntu qultu lam aqul. Nah. Aduhai. Ungkapan penyesalan. Ma kuntu qultu lam aqul. Seandainya saja apa yang aku ucapkan itu tidak aku ucapkan. Berapa banyak orang yang seperti ini? Menyesal setelah dia mengucapkan sesuatu. Ya. Mau menarik lagi ucapannya sudah sulit. Ya. Ini hati-hati, sangat apa ya? Ucapan yang tidak penuh pertimbangan itu sangat berdampak bagi seseorang. Ya. Terkadang apa yang kita ucapkan itu sulit menariknya, sulit. Ya, sulit. Apalagi orang sudah menyematkan tuduhan-tuduhan tertentu kepada kita. Nah, mencela orang, mencela sesama saudaranya. Ya. Nah, kemudian untuk menariknya kembali, menarik celaan itu bagaimana? Rujuk. Saya rujuk dari mencela fulan. Rujuk dari mencela fulan. Nah, sulit orang untuk mempercayainya. Ya. Nah, bagaimana bisa dengan mudahnya seorang ya menyampaikan celaan-celaan yang begitu gamblang kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya yang mungkin itu adalah rekan-rekannya sendiri. Nah, kemudian rujuk. Nah, ya rujuk minta maaf harusnya ya, minta maaf. Tapi apa yang telah kita keluarkan dari ucapan kita itu sulit. Orang sudah timbul apa? Suudzon. Orang pun sudah berkurang kepercayaannya, berkurang kewibawaannya. Nah, ini hati-hati. Ya. Taib. Ini syair yang sangat bagus untuk dihafal ya. Dua bait ini, anta minasamti aminuz zalal wa min katsiril kalami fi wajal. Yang bait keduanya, la taqulil qaula tsumma tudbi'u. Ya laita ma kuntu qultu lam aqul. Nah, atau lam aquli. Baik. Penyesalan ya, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal setelah kita berbicara, wallahualam ya. Kemudian beliau membawakan ucapan dari al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, ya, Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala, seorang imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, ya, beliau seorang imam yang terkenal, imam ahlu sunnah. Ucapan-ucapan beliau banyak dinukil, ya, tentang permasalahan berpegang teguh dengan sunnah. Taib. Kata beliau, kata al-imam Syu'bah, al-imam Al-Auza'i, kata al-imam Al-Auza'i, beliau mengatakan, ma bulia ahadun fi dinihi bi bala'in adarra alaihi min talaqati lisanih. Nah, ma bulia ahadun, nah, tidaklah seorang diberikan musibah di dalam agamanya, bibalain dengan satu musibah, adarra alaihi, yang lebih memudorotkan baginya, min talaqati lisanih, daripada lisan yang lepas, ya, daripada lisan yang lepas, lisan yang tidak terjaga, talaqatul lisan, ya, tercela. Nah, seorang yang talaqatul lisan ini adalah satu hal yang tercela. Beda dengan talaqatul wajah, ya. Kalau talaqatul wajah ini mamduh. Talaqatul wajah itu wajah yang lepas, yang berseri-seri. Wajah yang ceria, ramah, nah, ini talaqatul wajah. Nah, ini suatu hal yang terpuji, tapi talaqatul lisan, ya, lisan yang lepas, yang banyak berbicara, nah, ini merupakan musibah yang paling memudorotkan di dalam agama. Wallahualam, ya. Nah, berapa banyak orang-orang yang tergelincir di dalam agamanya, tergelincir di dalam manhajnya, disebabkan apa? Talaqatul lisan, lisan yang lepas, ya. Nah, ucapan-ucapan, ya, yang tanpa dia tidak sadari itu menggelincirkan dia dari jalan yang lurus, ya, ataupun dari manhaj yang sahih, dari manhaj yang benar. Berapa banyak orang-orang yang mengaku mengikuti dakwatus salaf, ya, menisbatkan dirinya kepada salafiyah, akan tapi ucapannya sangat bertentangan dengan manhaj salaf. Nah, ini ucapan-ucapannya banyak bertentangan dengan manhaj salaf, mencela pemerintah misalnya, ya, mengomentari terkait urusan-urusan pemerintah dengan komentar-komentar yang jelek, yang bisa menimbulkan fitnah, ya. Padahal di dalam manhaj salaf itu sangat dilarang membicarakan kekurangan-kekurangan pemerintah di depan umum, membicarakan aib-aib pemerintah. Nah, ini mengaku dakwah salaf, mengaku di atas manhaj salaf. Nah, berapa banyak orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf, tapi ucapan-ucapannya mengajak kepada sikap taklid buta, membela syekhnya dengan membabi buta, ya, membela ustadznya dengan membabi buta. Nah, ini taklid. Nah, padahal ini bertentangan dengan manhajus salaf yang kita, ya, diajak dan diperintahkan untuk berjalan dan mengikuti bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan taklid kepada orang-orang tertentu, bukan taklid kepada tokoh-tokoh tertentu, guru-guru tertentu. Nah, ini, ya, maka ini musibah, musibah di dalam agama seseorang, musibah dalam manhaj seseorang. Nah, wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.